Alhamdulillah, segala puji dan syukur terpanjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kita berbagai limpah kurnia-Nya, nikmat-nikmat-Nya kepada kita selama ini, terutama sekali nikmat yang terbesar iaitu nikmat iman dan Islam. Dan semoga Allah SWT memelihara kita dalam keimanan dan keislaman kita hingga ke akhir hayat kita. Dan Alhamdulillah, antara perkara yang membangkitkan keimanan adalah dengan mengetahui, memahami, mendalami akan isi ajaran syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini insya-Allah kita teruskan seperti biasa pembahasan kita di dalam kitab Fiqh Sunnah karangan Syekh Sabiq rahimahullahu taala, di dalam kitab Al-Udhiyah ataupun kitab Sembelihan Kurban, di mana telah kita bahaskan beberapa masalah tentang binatang kurban ini, antaranya umur binatang kurban yang dibenarkan kita menyembelihnya. Dan sebagai peringatan ataupun sebagai ulang kaji, yang terpenting adalah tentang kambing, iaitu kalau kambing biasa ataupun kambing Jawa atau kambing kacang kita panggil, maka ia hendaklah cukup 12 bulan atau setahun. Maknanya sudah masuk tahun yang ataupun bulan yang ke-13. Adapun biri-biri, maka yang ini diringankan, maka kita boleh menyembelih walaupun baru cukup 6 bulan. Jadi masuk bulan yang ke-7 dan lepas 6 bulan masuk bulan yang ke-7, maka boleh kita menyembelihnya untuk kurban. Jadi ini khas untuk kurban akikah dan yang seumpamanya seperti sembelihan dam, tabattu dan sebagainya. Adapun selain daripada ini, memang tak perlu kita melihat akan umur kambing ataupun binatang-binatang tersebut kalau kita sembelih untuk makan saja. Tapi kalau untuk ibadah, maka dia mempunyai sifat-sifat yang khusus yang disebutkan oleh sunnah. Kemudian untuk lembu telah kita sebutkan bahawa hendaklah cukup 2 tahun, dan termasuk lembu adalah kerbau. Dan kemudian untuk unta hendaklah cukup 5 tahun. Baik. Jadi itu sajalah binatang-binatang yang boleh kita buat untuk kurban. Adapun selain daripada ini, maka tidak sah kita lakukan kurban walaupun kita membeli binatang tersebut dan kita jual dagingnya dan duitnya kita bagikan kepada fakir miskin, itu tidak sah. Bahkan jika kita anggap itu adalah ganti untuk kurban ataupun kita anggap ia lebih baik daripada berkurban dengan menyembelih binatang, maka tentu sekali ini adalah berlawanan dengan sunnah. Kerana setiap yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW itu ada pada ataupun sesuai pada tempatnya. Kita ada syariat yang umum memberi bantuan pertolongan kepada yang memerlukan, fakir miskin khususnya. Dan ini kita boleh berikan apa saja. Kita nak berikan makanan, kita nak berikan pakaian, kita nak berikan wang ringgit, kita nak berikan daging, tidak ada masalah. Jadi sebab itu kita ada sepanjang tahun kita boleh berikan yang dinamakan sadaqah kalau dia adalah orang yang memerlukan, fakir miskin. Dan kita ada sepanjang tahun, tidak kira masa, tidak kira waktu, kita boleh berikan hadiah kepada orang yang kaya. Orang fakir miskin kita berikan sebagai sadaqah, orang yang kaya sebagai hadiah. Sepanjang tahun kita boleh lakukan, hari raya kurban ataupun bila-bila saja. Tetapi datang hari raya kurban, datang waktu akikah dan buat haji, maka tidak boleh kita gantikan dengan selain yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Dan setiap yang menyalahinya adalah kesesatan. Baik, walaupun mungkin orang mengatakan orang fakir miskin sekarang ni perlukan wang, nak bayar bil, nak bayar hutang. Maka kita katakan syariat tetap syariat. Kerana di dalam penyembelihan kurban terdapat rahsianya sendiri, hikmahnya, yang telah kita sebutkan sebelum ini. Antaranya adalah syiar Islam, Karena menyembelih kurban, mengeluarkan darah itu ada maksudnya tersendiri, yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lepas itu dagingnya diberikan kepada fakir miskin. Jadi pertama sekali nak agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih sembelihan kurban. Memberi fakir miskin perkara yang kedua. Jadi jangan kita campur adukkan. Jadi ibadat kita lakukan sesuai sebagaimana yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang kata fakir miskin pun dah tak boleh makan daging. Kerana apa? Kerana dah banyak lemak, banyak kolesterol, maka akan timbul penyakit-penyakit darah tinggi dan sebagainya. Lagi baik kita kasih dia duit untuk dia beli makanan lain kalau dia nak makan, ataupun dia gunakan untuk bayar bil dia. Maka jawab kita, apa salahnya kita berikan berserta dengan sembelihan kurban itu, kita berikan RM8. Jadi hal ini amat diambil berat oleh ulama. Antaranya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengambil berat dalam perkara ibadat. Jadi ibadat mesti lihat sunnah. Sebab tu dalam bab zakat fitrah untuk hari raya Aidilfitri, Imam Syafi'i tak benarkan kita gantikan bayar zakat fitrah daripada beri beras atau makanan pokok, kita tukarkan kepada wang ringgit. Kenapa? Sebab hujah beliau Nabi SAW bila untuk zakat fitrah dia perintahkan keluarkan beras, keluarkan tamar ataupun kurma, gandum dan lain-lain lagi. Satu sok, iaitu dua mut setengah. Kalaulah boleh bayar wang ringgit, sedangkan zaman Nabi SAW ada wang ringgit, ada emas, ada dinar, ada dirham. Tapi Nabi SAW tak tunjukkan kita untuk bayarkan dengan harganya. Sedangkan pada waktu-waktu lain, zakat harta, Nabi SAW ajar kita, kalau ada emas, keluar emas. Kalau ada perak, keluar perak. Kalau ada binatang, kambing, keluar kambing. Kalau ada unta, keluar unta. Lembu dan seterusnya. Menunjukkan kita ada masa untuk keluarkan wang ringgit. Tapi ada masa untuk keluarkan daripada yang ditentukan oleh syariat. Baik, jadi jangan kita gunakan atas fikiran kita untuk kita kiaskan, berikan pendapat-pendapat dalam agama jika telah tetap, telah terdapat jelas nasnya daripada Quran dan Hadis. Baik, dan Nabi SAW sebagai pengetahuan telah berkorban sebanyak atau sebanyak 10 tahun atau selama 10 tahun ketika di Madinah. Nabi SAW tak pernah tinggalkan dalam satu tahun tidak berkorban. Sebab itu kata ulama, ini menunjukkan sunnah, ini adalah sunnah mu'akkadah yang amat dituntut. Dan telah kita jelaskan bahawa antara ulama ada yang mengatakan bahawa bahkan kalau dia mampu berkorban tapi tidak berkorban, maka dia telah meninggalkan satu sunnah yang besar, bahkan dia berdosa. Bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dan lain-lain lagi. Baik, kemudian binatang yang tidak boleh dikorbankan apa pula? Jadi setelah umurnya cukup, apakah lagi syarat-syarat yang perlu ada pada binatang tersebut? Jadi dalam kitab itu surat 145, yang tidak boleh dikorbankan adalah bebas dari aib, yakni cacat, kecacatan. Kerana itu tidak boleh berkorban dengan binatang yang aib. Jadi maksud aib kecacatan dekat sini, kata ulama sebagaimana mutal kaki itu adalah yang jelas boleh kita lihat kecacatan. Jadi kita tengok je binatang ni, kita nampak dia kurang satu kaki misalnya, memanglah nampak aib dia. Ataupun dah teruk sangat sakit dia, kita nampak dia dah teruk lepas kurus sangat, itu akan diuraikan. Yakni penyakit-penyakit ataupun kecacatan-kecacatan yang mengurangkan dagingnya. Yang kita tahu antara maksud berkorban adalah berkorban dengan yang sebaik-baiknya. Bukan kita korban yang kita sendiri tak mahu. Sebab itu dalam sadaqah Allah SWT telah berfirman, anfiqu mimma min tayyibati ma kasabtum min tayyibati ma kasabtum. Bernafkahlah, keluarkanlah sadaqah daripada yang baik yang kamu usahakan ataupun kamu dapatkan. Wa mimma akhrajna lakum min al-ardh, dan yang baik daripada apa yang kami keluarkan untuk kamu daripada hasil tanaman bumi. Kemudian Allah kata, wa la tayammamu al-khabitha minkum tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Janganlah kamu tayammamu, maknanya kamu maksudkan kamu ambil yang jijik, yang jelek, yang kamu sendiri tak suka, untuk diberikan sebagai sedekah. Dalam banyak-banyak yang bagus, yang tak bagus, ambil yang tak bagus untuk buat sedekah. Walastum bi akhirihi illa tuqitu fi. Kalau kamu nak menerima yang kamu tak nak ambil, macam kamu, kamu tutup mata atau sebelah mata, tak mau kamu tengok, maknanya jelek sedekahnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah ghaniyyun maha kaya, hamidun maha terpuji. Jadi Allah SWT maha kaya daripada sedekah seperti ini, maha terpuji daripada diberikan sedekah, ataupun sedekah dimaksudkan dengan untuk Allah SWT dengan yang seperti ini yang jelek. Jadi begitu juga korban tentu sekali. Jadi itu kita katakan maksud daripada berkorban. Jadi tidak boleh ada kecacatan, tetapi terdapat nas daripada hadis Nabi SAW yang menerangkan apa jenis kecacatan yang tak boleh ada pada binatang korban. Ada empat dalam hadis yang sahih, iaitu riwayat At-Tirmidzi dan lain-lain lagi. Nabi SAW telah bersabda, arba'atun la tujzi'u fil adhahi, al-awraqul bayyinu arruha, wal-maridatul bayyinu maraduha, wal-arja'ul bayyinu dal'uha atau zal'uha, wal-asbabul lati la tumqi. Iaitu ada empat penyakit pada binatang kurban yang dengannya kurban itu tidak memadai, tidak sah. Iaitu yang picak, maknanya yang mata ada sebelah dia tak boleh nampak, ataupun buta. Yang jelas, apa kita nama bahasa kita, bahasa Indonesia, picak, kepicakannya. Jadi mata dia satu je boleh nampak, satu lagi tak nampak, sama ada tertutup terus. Ini macam mata dajjal lah. Dajjal ada dua mata, tapi satu je yang boleh nampak, satu tertutup. Dan satu yang tertutup tu macam apa? Macam buah anggur yang dah kering. Bukan mata tengah satu tu kan, itu monster lah. Jadi kalau kita nampak ada ada orang mata tengah satu tu, garanti bukan dajjal. Sebab dajjal kata Nabi SAW, Al-Awraq, Al-Awraq. Awraq tu ni ada dua, tapi yang boleh nampak satu, satu tak ada. Macam pirat, tapi pirat dia tak semestinya tak boleh nampak, dia tutup je. Baik, jadi kalau kami pun macam itu, sebelah ada nampak, jelas pula kita tengok je kita tahu, maka yang itu tak boleh dijadikan korban. Wal-mariyabah, dan yang sakit, yang jelas sakitnya. Jadi sakit ni ada yang jelas, ada yang tak jelas. Jadi kalau jelas sakitnya, dia dah kebaring je. Orang patutnya kita datang aja, dia dah takut dia, dia lari ke, ini tidak ada, dia terbaring aja. Ataupun dah lidahnya dah terjelur. Ini dah sakit teruk kan. Ataupun kerana badannya kita nampak dah kering sangat, kurus nampak tulang. Itu kerana sakit. Dan sakit ni dia macam-macam. Jadi yang jelas sakitnya tak boleh dibuat kurban. Wal arja al-bayyinu arjuha. Arja maknanya yang kakinya timpang. Timpang. Jadi maknanya kalau dia jalan, kaki tu tak kena tanah, atau kena tanah sikit je lah. Sama ada kaki depan atau kaki belakang. Jadi dia jalan tiga kaki je lah. Tak tahu pula dia jalan dua kaki je, itu dah teruk sangat, tak boleh jalan. Jadi yang ini tak boleh kita apa? Kita sembelih. Yang jelas. Tapi kalau sikit-sikit je, dia ada timpang tapi sikit-sikit je, itu masih boleh. Sebab Nabi SAW syaratkan yang jelas timpangnya. Wal ajba allati la tunqi, dan yang kurus, tersangat kurus, yang sampai tak ada somsom. Jadi jelek sangat kalau kita tengok, pelampau sangat kurus, nampak urat dah tak diisi lagi dah pada badan, tapi hidup lagi, masih berjalan lagi. Yang ini pun tidak boleh. Kalau dah jelas sangat, kalau kurus sangat, maka tak boleh dibuat korban. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Jadi ini adalah yang disebutkan dengan nas atau secara nas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang tak boleh. Jadi asalnya semua binatang korban boleh disembelih, melainkan yang disebutkan oleh nas itu asal. Baik, kemudian sebagian ulama melihat makna daripada hadis ini. Jadi ini seolah-olah menunjukkan bahawa kecacatan-kecacatan yang disebutkan di sini kerana ia memberi kesan kepada daging binatang korban. Kerana ia tidak lagi, ia tidak lagi gemuk lagi, tidak lagi baik lagi. Jadi contohnya, kalau yang mata sebelah saja nampak, sebelah lagi tak nampak, sebelah kanan saja nampak, nanti bila dia nak makan, dia cuma nampak yang sebelah kanan. Yang sedap-sedap, sebenarnya mungkin sebelah kiri dia tak dapat. Jadi dia makan kurang banding dengan kawan-kawan dia yang sehat yang lain. Nampak dengan dua mata. Jadi itu akan mengakibatkan kurangnya dagingnya. Selain daripada itu, satu kecacatan. Tapi di sini orang nak membahaskan, kalau yang buta dua belah mata, boleh ke tak boleh? Nabi SAW cuma cakap yang buta sebelah mata. Nabi tak cakap yang buta dua belah mata. Jadi boleh ke tak boleh? Sebahagian ulama mengatakan kalau mata dia dua-dua dah buta, boleh. Kalau satu yang buta, tak boleh. Kenapa pula? Mereka katakan sebab kalau mata dia dua-dua buta, memang tak akan dilepaskan oleh tuan dia untuk cari makan sendiri. Ini mesti jatuh ke sumpuhnya. Jadi apa akan dilakukan oleh tuannya? Tuannya akan datang, potongkan rumput ke makanan, kasih pada dia makan sampai kenyang. Jadi oleh kerana itu, dagingnya tak terjejas berbanding dengan yang mata satu saja. Ini yang boleh nampak dengan satu mata saja. Ini disebutkan oleh sebahagian ulama. Sebab mereka melihatkan daripada sudut illah ataupun sebab dilarang sifat ini. Tetapi kata ulama lain pula, ini adalah kias yang ganjil. Kalau mata satu dah tak boleh, mata dua lagi patutnya tak boleh. Wallahualam. Jadi sepatutnya kalau kita tengok dia dah tak nampak, memang dia sundul kawan dia, sundul kayu ni semuanya, seharusnya tak boleh lah, dah cacat. Sebab apa? Kita kias dengan kias yang lain, iaitu kias aula. Kias aula ni kias lebih tinggi lagi. Kalau satu dah tak boleh, satu mata cacat tak boleh, dua mata cacat lagi besar cacat. Jadi lagi patutnya tak boleh. Kemudian yang kedua adalah yang bijak tadi, ataupun yang pincang ataupun yang timpang. Kita dah katakan timpang ini mestilah yang jelas timpangnya. Maksudnya, kalau di jalan nampak sangat dia jalan timpang, kaki dia mungkin sampai tak jejak tanah terus. Dan kita tak tahu sebab penyakit seperti ini memang selalu ada dalam binatang. Sebab biasanya dia tercipta, dia apa tu, dia gaduh lah, ataupun dia tersungkur termasuk dalam kapur sebelah kayu lah. Kadang-kadang dia apa ni, dalam kehidupannya biasa lah, kambing kapur ni dia kaki dia timpang sikit. Tetapi yang dilarang adalah timpangnya jelas, sehingga dia jalan pun dah susah. Kalau dia keluar ramai-ramai, dia tak dapat catch up dengan apa, dengan teman-teman dia yang sihat. Jadi dia cuma dapat yang mana, bila keluar je dia dapat. Jadi dia dapat yang apa, yang tak sedap ataupun yang kurang zat. Dia dapat sikit. Yang kawan dia yang sihat-sihat dapat makan yang bagus-bagus. Oleh kerana itu, dagingnya akan jadi kurang berbanding dengan teman-teman yang sihat. Jadi kalau sikit saja tak mutu. Ini kalau bila kita beli, dia dah memang apa? Dah memang timpang. Atau dah memang timpang. Tapi kalau kita beli, dia tak timpang. Tiba-tiba dalam masuk hari raya haji tu, tanggal 9 malam 10 tu, tak apa berlaku, dia nak lompat-lompat lagi, dia tak sabar lah, aku nak kena sembelih. Jadi terjatuh, kaki belakang patah. Jadi dia datang tincut-tincut timpang, jelas timpang. Boleh tak kita sembelih? Lagi kalau ni jalan dia jauh kan, dari Australia. Naik kapal terbang boleh tahan juga, naik kapal sehari-hari. Apa dia kasi makan atas kapal pun tak tahu. Dia kasi kubis ke, dia kasi gandum ke, air macam mana. Itu satu. Lepas tu ramai-ramai gitu. Lepas tu naik lori juga. Ada quarantine ke tidak, tak tahu. Kasi naik lori ramai-ramai. Mesti terlanggar. Sampai turun dari lori, ada yang terjun takut ke. Terpatah kakinya. Sampai kat tempat kita, dia panggil nama, alamak ni saya punya kaki timpang lah. Ustaz kata tak boleh timpang. Maka jawab kita adalah, ketika dia beli kalau sihat, tetapi bila sampai waktunya nak sembelih, dia cacat. Dan bukan kita yang lalai, lengah, kita tak jaga dia betul-betul sampai dia cacat. Tapi ini berlaku dengan takdir Allah SWT. Maka maka semua ulama mengatakan boleh kita sembelih dan tak payah ganti. Maknanya tak payah cari ganti apa ni, kerana yang cacat tadi sah pergi sembelih. Dan antara dalilnya adalah daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa dia pernah membeli seekor kambing, tapi belum sempat nak disembelih, datang seekor serigala. Maka dia dah menerkam kambing yang baru beli ini. Tapi dia cuma dapat yang sebelah mana? Dia cuma dapat sebelah buntut saja, sempat lagi diselamatkan. Jadi buntut dia putus. Kasih tahu kepada Nabi SAW, macam mana ni? Nabi SAW kata, dahi biha, sembelih dia tahu. So tu dalil bahawa kalaulah kita beli dia sihat, dia sempurna, tapi ada perkara yang mendatang sebelum disembelih, maka tetap sah. Tapi kalau kita nak tukar lagi baguslah, kalau kita mampu, kalau tidak tak payah. Adapun kalau nazar nak berkorban pada tahun ini, dia beli sihat, dia sinar dia macam tadi lah, tetapi tiba-tiba sakit ataupun tembak, maka kata ulama tak boleh disembelih. Kalau disembelih pun mesti nak kena ganti. Sebab apa? Nazar dia wajib. Berbeza dengan orang-orang lain, korban dia semua sunat. Jadi jelaslah tempang tu pun boleh kan. Yang penting jangan orang, ya kambing tu tak boleh tempang lah. Asal dia orang tu kalau tempang nak sembelih lah orang. Yang ketiga disebutkan oleh Nabi SAW adalah yang sakit, yang jelas sakitnya. Itu pun telah kita terangkan, di kadang-kadang kita boleh nampak kesakitannya secara jelas. Ataupun penyakit seperti kudis dan seterusnya, ini tu biasa berlaku. Jadi kalau ada sedikit tak mengapa, melainkan ada terlalu banyak sangat, baik kita apa? Kita jangan sembelih. Dan antara sebab sakit ini menjadi kecacatan dalam sembelihan korban, bukan hanya ia mengakibatkan atau memberi kesan kepada daging binatang tersebut, tetapi dia khawatir ia memberi kesan kepada dagingnya, sehingga apabila makan, kita pula yang sakit. Jadi sebab itu syariat apa ni melarang kita menyembelih binatang yang sakit, yang jelas sakit. Tapi bukan semua sakit. Kadang dia sakit perut, tak boleh buang air besar, kembung perut kan? Kambing selalu kembung perut. Jadi antaranya kita nak itu, kita sama ada kita gosok dia dengan minyak kan? Minyak tanah perut dia, ataupun biasanya kita apa ni, masukkan suatu kat lubang apa ni, najis dia tu keluarkan angin. Tak ada kita apa ni, ambil jarum kita buat lubang kat perut dia, kita keluarkan dia, dia punya angin. Biasanya kalau dia tak apa ni, tak dikeluarkan angin, dia mati. Dia tak boleh tahan. Adakah ini termasuk penyakit yang menjadi kecacatan dalam sembelihan? Jadi kalau kita lihat, kita beli sehat dan ini memang sakit yang jelas, tetapi ia tidak menjejaskan sikit pun daripada daging. Ini bukan jenis sakit yang ada membahayakan kesihatan. Maka sebagian ulama katakan tak mengapa, sakit macam ini tak apa, walaupun jelas dia sakit, dia terbaring lah. Cuma janganlah kita sembelih ketika dia sakit lah. Baik, yang seterusnya adalah yang terlampau kurus. Allati la tunqi, tunqi maknanya dia tidak ada sum-sum dalam tulang. Dan kita bukan potong baru kita nampak, daripada luar je kita dah nampak ini dah tak ada daging langsung. Sikit sangat. Okay, ini jangan ni sembelih. Dan kerana kenapa dia kurus, ada banyak sebab. Antaranya dia ada penyakit, biasanya dia penyakit, ataupun dia tak diberikan makan yang cukup, ataupun selain daripada itu. Jadi yang ini semua dilarang. Okay. Kemudian ada juga disebutkan yang telinga atau tanduknya sebahagian besar hilang. Ini ada namakan al-aqba'. Jadi sebahagian telinga dia hilang. Mungkin kerana ada tag kat telinga tu, sekali terkoyak. Tapi biasa telinga kambing ni, koyak dia memang biasa. Sebab kehidupan dia kalau kita lihat dia memang kasar. Dia masuk kat mana dah, duri mana apa semuanya, kadang-kadang apa ni? Kadang-kadang koyak. Tetapi bukan semua jenis koyak pada telinga atau tanduk patah ni tak boleh. Kalau terlalu banyak sangat yang koyak, terlalu banyak sangat yang patah, maka barulah dilarang. Ini berdasarkan pada riwayat hadis yang lain. Tetapi kalau sikit lubang, memang ada lubang bekas bekas punch hole, kan ada letak nombor, itu tak apa lah. Ataupun tanduk patah sikit, gaduh-gaduh dia patah sikit, tak apa. Bukan teruk sangat, bukan daripada asal tanduk tu ataupun telinga selumurnya dah tak ada. Jadi yang itu dimaafkan. Dimaafkan. Dan kata ulama, kalau ia pun dia cuma makruh. Itu yang diterjemahkan oleh Syekh Fahmi rahimahullah taala. Sebab telinga tanduk ni tak berkesan kepada dah pada daging. Kemudian khatmah. Khatmah itu yang gigi patah pun kecacatan, tapi tak ada dalil daripada hadis yang sahih bahawa ini kecacatan. Tapi sebagian ulama memasukkan ini sebagai kecacatan sebab mereka nampak dia aib, gigi patah, nanti dia tak boleh makan, kata mereka. Ada kata itu gigi yang depan. Dan gigi patah ni ada dua macam lah. Ada gigi patah daripada asal giginya, daripada dia punya root, akar gigi dah ambil dah lada, ataupun dia patah sikit. Jadi kata ulama, kalau patah sikit tak apa. Kalau patah sampai habis, itu ada pembahasannya. Yang benar, ini bukan kecacatan yang yang dilarang. Sebab tak ada dalil yang sahih. Untuk manusia, nampak dia cacat lah. Tapi sebenarnya, tidak. Kemudian, al-asma' yang kulit tanduknya pecah, juga satu kecacatan. Tapi sebagai keterangan tadi, ia bukan datang daripada hadis. Kemudian omiyak buta, buta tadi kita tak bahaskan. Dan tahulah yang mencari makan di perkebunan tidak digembala, kan? Ini tidak ada larangan sebenarnya. Mana pula kita syaratkan kambing itu cari makan sendiri ke atau tidak digembala, kan? Kambing kau serangga semua cari makan sendiri. Jarang yang dia apa ni, yang dikasih makan. Arjalba yang berpenyakit kudis. Kudis ataupun kurap, ini semua penyakit biasa pada binatang. Yang betulnya ini tidak juga atau dia menjadi larangan. Dan tidak mengapa dengan yang tidak bersuara, kambing tak boleh mengembek. Orang ini serius juga kan, macam tak boleh cakap gitu. Cacat, tapi tak mengapa, dia tak menjelaskan daging. Yang buntutnya terputus, yang gunting, dan yang tidak ada sebahagian telinga atau sebahagian besar bokongnya tidak ada. Yang dikandung daripada ini. Dan menurut yang sahih dalam mazhab Syafi'i, yang pantatnya terputus, yakni ekor terputus, tidak memadai. Begitu juga yang puting susunya tak ada ataupun yang dah keras. Sebab mereka katakan ini kurang pada daging. Jadi ini sebab istihad, tak ada dalilnya. Demikian juga yang ekornya putus. Ekor pun orang tak makan, ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan kami tidak memperoleh hadis tentang gigi sama sekali. Yang bahawa kalau patah gigi itu dia cacat ataupun tidak. Yang penting semua ni sebenarnya tak ada dah. Tak ada dalilnya. Mereka kiaskan dengan kecacatan-kecacatan yang lain. Jadi khulasahnya, aib pada binatang korban ini ada tiga macam. Satu adalah yang terdapat nas yang sahih bahawa ia dilarang. Bagaimana kita baca dalam hadis, cuma ada empat saja. Jadi ini kalau ada pada binatang, kita reject. Jangan beli. Baik, yang kedua adalah yang terdapat larangan tetapi tak sampai mengharamkannya. Dan hadis dalam larangan ini tidaklah sahih ataupun tidak dapat dia apa ni di ditetapkan seperti telinga, ekor dan sebagainya. Sebab kita tahu kan kebanyakan pengembala kambing mereka akan potong tanduk kambing. Sebab kita nak simpan dia setahun, tanduk dia dah panjang. Dan sifat kambing apa ya? Dia nak makan dia tanduk kawan. Yang besar akan tanduk yang kecil. Dia nak kahwin, dia akan tanduk kawan lain untuk kahwin. Jadi apa yang akan berlaku? Dia akan membahayakan apa? Kambing-kambing lain ataupun tanduk dia tersangkut. Jadi biasanya mereka ambil gaji mereka potong. tak sakit pun, potong sikit aja lah, jadi jangan sampai tajam sangat. Itu biasa. Jadi itu untuk maslahat kambing tersebut, kesihatan kambing tersebut. Sebab itu ulama tidak menjadikan patah tanduk ini sebagai satu kecacatan. Kemudian yang ketiga jenis kecacatan adalah kecacatan yang tidak ada nas yang melarangnya. Tapi untuk mata manusia kita tengok, alamak ni macam kenapa dia punya kalung lain macam, macam cacat saja. Kenapa dia punya hidung macam ini, kenapa dia punya mata macam ini, padahal tak ada apa-apa. Kami macam-macam start lah, macam-macam ciptaan Allah SWT lah. Macam-macam bentuk rupa je. Pada kita cacat, tapi mungkin tidak. Jadi yang itu tidaklah dilarang sama sekali. Jadi yang sebenarnya kita ambil yang empat sajalah, empat sifat saja. Kalau kita lihat kitab-kitab fiqah, macam-macam sifat diletakkan sampai susah nak cari apa kambing macam itu. Kambing Australia datang tu semua kita dapat boleh. Tadi ataupun pada minggu lepas saya disebutkan tentang kambing yang dikembirikan. Ini untuk kambing yang tadi diberikan. Jadi kemaluan, sebagian kemaluan tu dipotong supaya kita boleh apa? Dia tak boleh kahwin. Jadi kemudian dagingnya lagi bagus. Dan telah kita terangkan bahawa hampir semua ulama membenarkan kambing jenis macam ini. Walaupun nampak macam kecacatan, tapi dia adalah extra added value untuk kambing tersebut. Dagingnya lebih banyak dan enak. Jadi sebab itu tak semua kecacatan kita tolak kan. Baik, jadi kita teruskan pada pembahasan berikutnya tentang ibadah kurban ini, iaitu tentang waktu penyembelihan. Jadi ada waktu untuk menyembelih binatang kurban. Macam kita ada waktu nak solat, ada waktu nak buat haji. Jadi untuk sembelih kurban ini ada waktunya, iaitu hendaklah kita sembelih setelah terbit matahari pada hari Aid, setelah solat hari raya. Dan dalam ini terdapat sebuah hadis, iaitu daripada Al-Barra dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalli thumma narji'a fananfa فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَهَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ. Artinya sesungguhnya yang pertama sekali yang kita mulakan pada hari kami ini, ini raya haji ini, adalah kita solat. Kemudian kita kembali, kita pulang dan kita potong dan sembelih kurban. Jadi waktu sembelih kurban selepas solat. Siapa yang melakukan itu berarti dia telah menepati sunnah kami. Tengok Nabi SAW gunakan nama apa? Sunnah. Jadi sunnah ni bukan hanya pakai baju apa semuanya, tetapi sunnah lebih daripada itu. Buat ibadat ni pun termasuk sunnah Rasulullah. Dan ini lebih penting dalam ibadat. Wa man dzabaha qabla, dan siapa yang menyembelih sebelum itu, ini sebelum solat, maka sembelihannya adalah daging semata yang dipersembahkan untuk ahli keluarganya, buat makan saja, bukan kurban di sisi Allah SWT. Laisa minan nusuki fi syai, tidak termasuk ibadah kurban sekali, sama sekali. Jadi membezakan ni daging kurban yang diterima yang sah dalam syariat dengan yang tidak, yang daging biasa dikemakan tak pasal, adalah apa? Waktu sembelih. Antaranya adalah waktu sembelih. Jadi menunjukkan bahawa ibadat mesti dilakukan ikut sunnah, bukan ikut sukati gitu. Baik, jangan kita kata ramah semua orang sembelih lepas semayang air raya, nanti kalang kabut lah Ustaz. Kenapa kita tak sembelih satu hari sebelum tu? Jadi bila waktu apa ni air raya lepas semayang, dah siap lah daging, dah basah, dah makan. Ini bagus, ini idea inovatif. Inovatif, kreatif, tak boleh dalam apa ni? Dalam syariat yang dah tetap. Inovatif, kreatif dalam cara nak lakukan sesuatu yang telah tetap tak boleh. Dalam perkara yang lain mungkin boleh. isi kandungan mengajar ilmu dakwah, boleh tak inovatif, kreatif? Jawab kita, cara menyampaikan boleh. Strategi kita nak sampaikan, bukan ikut strategi kita. Mengikut maslahat, kita boleh sampaikan tulisan, cakap, ceramah dalam kelas, bawa buku, mana-mana boleh. Lalu internet pun teknologi gitu. Tapi isinya boleh tak inovatif? Isinya tak boleh tak kreatif? Isinya tak boleh berubah sama gitu. Cara menyampaikannya pakai PowerPoint lah, apalah semua. Jadi ada perkara-perkara yang dibenarkan kita sampaikan ataupun kita lakukan dengan apa kita katakan, dengan mengikut keadaan semasa. Tak disyaratkan kita lakukan sebagaimana yang biasa lah, tradisional. Tetapi yang penting isinya mesti sama. Itu kalau dia bukan benda yang ataupun ibadat yang telah khusus, spesifik. Jadi yang solat, puasa apa semua tak boleh tukar. Ibadah kurban, haji tak boleh tukar. Mengajar boleh, cara-cara mengajar boleh, nak tulis whiteboard, apa lagi jenis alat, pakai laptop semua boleh, tak pasal, tak masjid pun tak. Tapi ada permasalahan, bila khutbah, boleh tak pakai apa? PowerPoint. Khatib naik atas, dia pegang laptop, kat depan dah ada apa ni? Ada slide. Dia khutbah-khutbah, dia tekan. Cara baru kan? Satu hari mesti ada. Apa yang tak masuk ke dalam masjid ni? Macam-macam perkara ada kat dalam masjid. Orang dah tengok bola dalam masjid. Setiap hari korang main bola dalam masjid. Pemain bola pun ada. Apa yang mustahil berlaku kat zaman kita? Tapi masalah dia apa? Orang yang buat ni semua tak tanya ustaz. Tak tanya ulama. Jadi dia buat lah. Ustaz pun mana nak cakap? Kalau dia tanya, dia dah dapat jawapan dia. Kalau kita jawab pun, mungkin dia tak ikut. Jadi besok lusa dia bawa drum, dia bawa gitar, dia bawa nasyid. Hari ini nasyid, besok lusa dia bawa apa? Dia bawa suka-suka. Ya? Sebab dia bawa gini, kata dia, remaja semua datang ramai. Tapi kalau saya buat kenuritan, liliasi, mengentu dia datang dari itu. Orang luar masjid tak datang. Ini cuma orang yang dalam masjid. Dan dimana dalam masjid, dia saja yang datang. Kita nak buat lebih bagus lagi daripada itu. Ini masalah. Sebab mereka buat tak ada pun. Tak rujuk pada Quran, pada hadis pun. Tak rujuk pada ulama. Kalau rujuk pada ulama, ulama dia saja lah. Ulama yang sokong dia. Ini semua kita nak. Sebab tu saya katakan, tak mustahil satu hari orang buat khutbah. Pakai apa? Pakai laptop. Sebenarnya dah berlaku lah. Sebagai tempat dah. Dah berlaku. Tahu tak kita apa sunnah untuk orang yang hadir pada hari Jumaat pada khutbah sedang pelakati dalam khutbah? Orang yang duduk tu kena tengok apa? Tengok kiblat ke? Tengok hati? Ataupun tengok kaki hidung lah tu kan? Kena tengok hati. Kalau dah ada slide, dia tak tengok hati lagi, dia tak tengok slide. So apa? Akan jatuh ataupun gugur satu sunnah daripada Nabi Sassin lah. Zaman Nabi Sassin dalam khutbah dia semua orang apa? Mengadap tengok. Tengok hati. Sebab tu hati tempat dia tinggi sekali. Kalau tak kaya tengok hati, hati pun duduk kat bawah pun boleh. Tapi Nabi Sassin sengaja suruh apa orang buat dalam mimbar untuk dia tinggi sikit. Dalam masjid ada mimbar, sampaikan waktu di semayang hari raya pun ada mimbar juga. Semayang raya pun buat mimbar sikit. Supaya orang boleh nampak Rasulullah SAW. Itu yang insyaAllah akan hilangkan ngantuk. Tapi ngantuk tak ngantuk ni bukan masalah tengok khatib ke tidak. Bukan masalah sangat isi kandungan khutbah. Mungkin khutbah tu hebat, khatib lagi hebat. Tapi orang tidur juga separuh jemaah tidur. Sebab malam raya tadi tu mesti tidur punya lah waktu khutbah. Jadi kadang bukan pasal tu lah. Perkara ni subjektif lah ataupun objektif. Jadi yang ini kita nak jelaskan bahawa dalam menyembelih kurban ini perlu kita ikut sunnah. Cakap pasal apa ni khutbah ini kan? buat, kita tak buat. Ada yang lagi tak buat, kita pergi buat pula. Itu antara banyak masalahnya. Kita selalu lihat apa ni, pada khutbah itu orang pegang katib, pegang tongkat itu ataupun pegang itulah. Dan mereka ingat Nabi SAW buat macam itu. Pada Nabi SAW tak buat macam itu. Itu bukan satu, bukan satu sunnah disebutkan oleh ulama semua. Jadi ini antara perkara-perkara yang perlu kita rujuk kembali ya. Jadi untuk kita membersihkan, memurnikan ibadat-ibadat kita. Baik, jadi itu berkenaan dengan waktu penyembelihan. Jadi kalau orang yang tidak solat hari raya, misalnya orang tinggal di kampungan, dusun, di padang pasir dia tak ada masjid ataupun tak ada orang ramai, jadi bila dia nak sembelih hari apa ni korban ni? Maka ulama kata mesti sembelih waktu duha. Dan sekadar kata orang kalau dah nak sembahyang hari raya, selesai sembahyang hari raya. Adapun orang yang dekat dalam negeri ini, maka dia kena tunggu sampai imam selesai korban. Dan zaman Nabi SAW, Nabi SAW bawa korbannya dekat musalla. Lepas salat, lepas korban, Nabi SAW akan sembelih depan semua orang. Jadi orang pun tahu dah boleh lah, dah boleh korban. Dan dari Abu Hurairah dia berkata, pada hari Na'ab, yakni hari raya haji, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan kami. Beliau bersabda, man salla salatana wa wajjaha qiblatana wa nazaka nusukana fala yatbah hatta yusalli. Siapa yang salat sesuai dengan salat kami dan menghadap ke qiblat kami dan beribadah, yakni menyembelih dengan menyembelih kami, maka janganlah dia menyembelih kurban sebelum dia solat. Jadi ini larangan daripada sembelih kurban sebelum solat. Jadi kalau sembelih juga haram, berdosa, sebab larangan kita mengingkari larangan Rasulullah SAW, berdosa satu, kemudian kurban dia tidak sah jadi kurban. Tapi boleh makan tak? Bolehlah dimakan, cuma daging dia sahaja. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Rasulullah SAW, dia bersabda, man dzabaha qabla sholati fa innama yadhbahu li nafsihi wa man dzabaha ba'da sholati wa khutbatain faqad atamma nusukahu wa ashaba sunnatal muslimin. Siapa yang menyembelih sebelum salat, maka sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya. Dan siapa yang menyembelih setelah salat dan dua khutbah, sesungguhnya ibadahnya telah sempurna dan dia mendapat sunnah kaum muslimin. Jadi itu waktu menyembelih binatang kurban. Kemudian berkenaan dengan cukupkah satu kurban ini untuk satu ataupun seisi rumah. Jadi ulama bersepakat bahawa jika ada orang berkurban dengan seekor kambing, sama ada kambing biasa ataupun kambing giri-giri, ada biasa kan kambing biasa dengan kambing giri-giri, dagingnya pun lain. Kalau kambing giri-giri kita panggil lamb lah, anak dia lamb. Dan dia punya daging kita panggil apa? Mutton. Mutton tu giri-giri. Tapi kalau kambing biasa dia tak panggil mutton, dia panggil apa dia panggil? Lupa saya. Caprito kan tu nama dia. Dia ada nama lain. Sebab tu kalau yang dia itu kolesterol dia paling tinggi sekali, banding dengan lembu, banding dengan kambing biasa, banding dengan ayam. Memang dia banyak kolesterol. Tapi kambing biasa, kambing yang tandur, ada tandur kambing kampung pula, yang itu paling kurang kolesterol dia. Lagi bagus daripada lembu, lagi bagus daripada giri-giri, lagi bagus daripada ayam. So di antara makanan kesihatan. Lepas tu Nabi SAW biasa makan kambing, bukan giri-giri. Tadi bahasa kita kambing giri-giri pun kambing, kambing pun kambing kan? Baik, jadi kalau dia sembelih seekor kambing, maka cukup untuk dirinya dan keluarganya. Kalau dia dah berkeluarga, untuk satu rumah. Dan ini berdasarkan amalan para sahabat. Mereka biasa berkorban dengan seekor domba untuknya dan untuk seisi rumahnya. Jadi Ibn Majah dan At-Tirmidzi meriwayatkan bahawa Abu Ayyub berkata, kana ar-rajulu fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyat 'anhu wa 'an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imuna hatta tabaha an-nas fa sara kama tara. Kata Abu Ayyub radhiyallahu anhu, pada zaman Rasulullah SAW, orang berkurban dengan seekor kambing untuknya dan untuk keluarga seisi rumahnya. Mereka memakan dan memberi orang lain makan sampai manusia berasa berlumba-lumba sehingga mereka menjadi seperti yang kau lihat. Jadi orang dulu satu rumah satu ekor cukup, yakni kambing. Tapi zaman selepas itu, kata Tuhayu, orang dah berlumba-lumba nak sembih-sembih, jadi semua orang seorang satu sembih. Padahal cukup satu untuk satu rumah. Jadi kita niatkan untuk apa? Untuk seisi keluarga kita. Tapi tak bermakna kalau suami nak potong, nak sembih, isteri nak sembih, anak nak sembih, seorang satu boleh-boleh. Tapi baguslah. Tapi satu untuk satu rumah dah cukup. Kemudian masalah yang berikutnya adalah tentang bergabung dalam berkorban, jadi berkongsi dalam korban. Jadi kalau untuk seekor kambing boleh kita kongsi, tak boleh melainkan apa ni, satu keluarga. Tetapi kalau seekor lembu, seekor unta, tujuh orang boleh kongsi. Kalau semuanya nak buat korban, boleh kongsi. Syaratnya apa ni? Kalau semua orang nak buat korban, bukan korban ada hikah tak ada. Jadi hukum ini khas untuk apa? Untuk berkorban. Jadi satu bahagian, satu bahagian, satu bahagian. Tapi kalau orang tanya nanti macam mana ustaz, hari kiamat nanti semua nak naik dia punya apa? Naik lembu dia. Ini dah fungsi tujuh, macam mana tujuh orang nak seekor lembu? Tak ada lah. Hadis tu pun tak ada yang, tak ada yang sahih. Bahawa yang kita sembih tu yang jadi tunggangan kita, tak ada. Yang ada apa dalam hadis yang sahih, bila darahnya jatuh, itu akan apa ni, dia akan dapat pahala dia dengan apa ni, dengan setiap bulu kambing tersebut ataupun binatang sembelihan tersebut. Bukan dia tunggang itu, itu adalah kata-kata orang je lah. Jadi tujuh orang boleh kongsi dalam seekor lembu dan utara pun kambing tak boleh kongsi. Diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, dahamna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badana an sab'ah wal baqara an sab'ah. Kami telah menyembelih korban bersama Nabi SAW di Hudaybiyah, seekor unta untuk tujuh orang, begitu juga lembu. Demikian menurut riwayat Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jadi boleh saja. Adapun akikah tak boleh kongsi. Awak nak buat seekor kambing? Boleh. Nak buat seekor lembu? Boleh. Seekor unta? Boleh. Tapi lembu tak boleh tujuh orang kongsi. Sebab akikah ada maksud apa? Untuk orang yang dilahirkan, anak yang dilahirkan. Jadi tak boleh tujuh orang baru dapat anak, kita ambil lembu, kita sembelih untuk tujuh orang, tak boleh. Satu orang satu. Ada pun korban, kita boleh buat tujuh. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan sama pembahasan sahaja bakinya pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.